Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma zuk da'in manafian wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Wabissanadil mutasil ila al-hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi alfiyatihi nazmid durar fi ilmi athar ila qawlihi al-hukmu bis-sihhati wal-husni ala matin rawahu tirmidhi wastushkila. Pada pertemuan kali ini, insyaAllah kita akan membahas tentang ishkal atau permasalahan istilah sahih hasan atau istilah hasan sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Fahad, tafadhol Ustaz Muraqqab bin Yusuf, tafadhol. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ishkal, istilah sahih hasan atau istilah hasan sahih, itu menggabungkan antara penyebutan istilah sahih dengan hasan, sahih hasan atau hasan sahih. Nah, ini disebutkan oleh beberapa ulama, istilah dari atau istilah hasan sahih atau sahih hasan ini disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, juga Ali Ibn al-Madini, bahkan Imam Bukhari pun menggunakan istilah ini. Namun, di antara beberapa ulama yang paling banyak menggunakan istilah sahih hasan atau hasan sahih adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Makanya, dalam pembahasan ini akan disebutkan nama Imam At-Tirmidzi sebagai ulama yang sering menyebutkan istilah hasan sahih atau sahih hasan. Padahal sejatinya, realitanya, tidak hanya Imam Tirmidzi, tapi beberapa ulama lain, di antaranya Imam Bukhari, Imam Ali bin Madini, dan beberapa ulama lain juga menggunakan istilah hasan sahih atau sahih hasan. Nah, istilah sahih hasan atau hasan sahih ini ada ishkal, menimbulkan ishkal di kalangan beberapa ulama. Kenapa? Karena apa maksudnya? Karena satu sisi sahih adalah derajat yang tinggi, hasan adalah derajat pertengahan. Nah, ini digabungkan untuk menyebutkan sebuah hadis, menyebutkan hukum sebuah hadis. Dua hal yang derajatnya berbeda, tapi digunakan dalam satu penyebutan untuk menyebutkan hukum dalam satu hadis. Nah, inilah menimbulkan ishkal. Apalagi para a'immah tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa maksud dari penyebutan mereka hasan sahih atau sahih hasan. Nah, di dalam manzumah kali ini, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan permasalahan tersebut, juga jawaban beberapa ulama mengenai makna dari ishkalnya penyebutan istilah sahih hasan atau hasan sahih. Nah, beliau Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam manzumahnya, al-hukmu, adapun menghukumi, bisihati dengan sahih, wal husni dan hasan. Nah, ini maksudnya adalah menyebutkan hukum sahih hasan atau hasan sahih, itu yang menggabungkan dua penyebutan tersebut, sahih hasan atau hasan sahih. Nah, ini juga ditambahi, begitu pula penyebutan gharabah. Nah, jadi di sini karena kita akan membahas atau Jalaluddin As-Suyuti akan membahas ucapan atau istilah yang sering disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami Al-Kabir, Sunan Al-Kabir atau yang lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, beliau banyak menggunakan redaksi sahih hasan atau hasan sahih. Juga ada penyebutan gharib. Nah, namun dalam manzumah kali ini, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti tidak menyebutkannya. Beliau hanya menyebutkan sihah wal husni, artinya sahih hasan atau hasan sahih saja, tidak menyebutkan gharabah gharib. Kenapa? Karena gharabah atau gharib ini tidak menafikan sahih dan hasan. Maka dari itu, beliau tidak menyebutkannya. Tidak menyebutkan penyebutan Imam Tirmidzi ketika menyebutkan sebuah hadis dengan penamaan penghukuman gharib. Nah, makanya beliau tidak menyebutkannya. Cukup beliau sebutkan saja iskal untuk pembahasan sahih hasan atau hasan sahih saja. Adapun gharabah atau gharib tidak beliau sebutkan. Walaupun Imam Tirmidzi menyebutkan di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi atau Al-Jami' Al-Kabir. Karena sejatinya gharabah tidak menafikan kesahihan, tidak menafikan hasannya suatu hadis. Nah, al-hukmu adapun menghukumi bisihati dengan sahih wal husni dan hasan, sahih hasan atau hasan sahih, ala matnin, sebagai ta'aluknya, ala matnin atas sebuah matan, matan hadis. Nah, kemudian sebagai sifatnya berbentuk jumlah, yang mana rawahu meriwayatkan hu pada matan hadis siapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Nah, menghukumi suatu matan hadis dengan penyebutan sahih hasan atau hasan sahih terhadap suatu matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nah, penggunaan istilah sahih hasan atau hasan sahih yang digunakan oleh Imam Tirmidzi tersebut ustushkila, wastushkila, dan diiskalkan, dianggap bermasalah apa penyebutan, apa penggunaan istilah sahih hasan, atau dianggap bermasalah apa penghukuman, pensifatan Imam Tirmidzi dan penyebutan sahih hasan atau hasan sahih. Nah, maksudnya dalam manzumah kali ini Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti hendak menjelaskan bahwa penghukuman atau penilaian derajat hadis yang dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi dengan redaksi sahih hasan atau hasan sahih ini dianggap iskal, dianggap bermasalah, dianggap iskal, dianggap merumitkan, suatu hal yang rumit. Nah, maka dari itu beberapa ulama berusaha mencoba menguraikan, menjawab apa makna yang dimaksudkan oleh istilah hasan sahih atau sahih hasan yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, gimana suaranya, putus-putus enggak? Sudah jelas? Atau masih putus-putus? Bismillah. Nah, ini. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nah, karena iskal, makanya di sini beberapa ulama hendak menjelaskan. Sudah jelas? Atau masih putus-putus? Bismillah, bismillah. Masih putus? Putus-putus enggak? Sudah jelas? Baik, kita lanjutkan. Nah, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti hendak menjelaskan bahwa istilah yang digunakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hasan sahih atau sahih hasan, ini termasuk iskal. Termasuk iskal, dianggap iskal, sesuatu yang bermasalah, yang membingungkan, yang merumitkan. Maka dari itu Imam As-Suyuti rahimahullah di sini akan menjelaskan, memaparkan beberapa jawaban ulama untuk jawaban ulama yang berusaha menguraikan makna dari istilah sahih hasan atau hasan sahih yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, kembali ke pembahasan sebelumnya atau seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini dianggap iskal karena apa? Karena sahih ini adalah derajat yang tinggi, sedangkan hasan adalah derajat yang pertengahan. Nah, ketika dua derajat yang berbeda ini digabungkan, ini menimbulkan iskal. Karena dua derajat yang berbeda, tapi dianggap disatukan dalam satu penghukuman sebuah hadis. Nah, inilah yang menimbulkan iskalnya. Yang satu derajatnya tinggi, sahih, sedangkan hasan derajatnya pertengahan. Dianggap iskal kenapa? Karena ini dua derajat yang berbeda. Tapi oleh beberapa ulama, a'immah, ini digabungkan istilah di sini. Istilah sahih hasan atau hasan sahih, sehingga menimbulkan iskal di kalangan beberapa ulama. Apa makna yang dimaksudkan oleh Imam Tirmidzi khususnya dan umumnya beberapa ulama lain ketika menyebutkan sebuah hadis dengan derajat Hasan Sohih atau Sohih Hasan menimbulkan iskal, maka berapa ulama setelahnya berusaha menjawabnya. Nah, di sini Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala hendak memaparkan beberapa jawaban ulama untuk menguraikan makna dari istilah Hasan Sohih atau Sohih Hasan, khususnya yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya As-Sunan atau Al-Jami' Al-Kabir. Nah, fakila, maka dikatakan, nah ini jawaban yang pertama. Jawaban pertama ini disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, fakila, maka dikatakan, jawaban untuk menguraikan makna atau maksud dari istilah Sahih Hasan atau Hasan Sahih yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi khususnya di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi atau Al-Jami' Al-Kabir. Yakni yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi, kenapa disebutkan Imam Tirmidzi secara khusus? Karena beliau yang paling banyak menggunakan istilah ini. Walaupun realitanya beberapa ulama seperti Imam Bukhari, Imam Ali Ibn Madini juga menggunakan istilah ini. Yakni yang dimaksud Imam Tirmidzi ketika menyebutkan Sahih Hasan atau Hasan Sahih, ya ini yang dimaksud Imam Tirmidzi adalah dengan istilah Hasan ketika beliau menyebutkan Sahih Hasan. Nah, Hasan ini apa? Maksudnya yang dimaksudkan oleh Imam Tirmidzi adalah al-lugawi, secara bahasa, yaitu Hasan secara bahasa. Ketika beliau Imam Tirmidzi menggunakan istilah Sahih Hasan, yang dimaksud Hasannya adalah Hasan secara lugawi, secara bahasa. Nah, Hasan secara lugawi yaitu adalah wa huwa ma tamilu ilaihi nafsu wa la ya'bahu qalbu. Hasan secara bahasa adalah sesuatu yang membuat kecenderungan jiwa dan tidak tertolak oleh hati, sesuatu yang dianggap bagus oleh diri kita, itu sebutnya adalah Hasan. Jadi ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah Sahih Hasan, maksudnya Sahih juga Hasan secara bahasa, yaitu bagus, dianggap baik oleh kita yang menilainya, oleh a'immah yang menilainya. Nah, inilah jawaban yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Jadi beliau berusaha menguraikan apa maksudnya, yaitu maksudnya adalah Hasan secara bahasa. Ini adalah jawaban yang pertama disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Nah, timbul iskal. Ternyata jawaban dari Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala ini timbul iskal, menimbulkan kritik. Kritik karena ada fi nazar. Akhirnya datanglah ulama setelahnya, yaitu Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, mengkritik jawaban yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah. Nah, kritikannya wayalzamu. Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti mengatakan wayalzamu, dan berkonsekuensi melazimkan apa jawaban tersebut, jawaban disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah tersebut, apa wasfud dhaifi, menyipati sebuah hadis dhaif atau juga hadis maudhu. Nah, bahkan hadis maudhu juga bisa menyipati hadis dhaif, bahkan juga hadis maudhu. Nah, maksudnya apa? Melazimkan dari jawaban Imam Ibnu Shalah tersebut berarti juga melazimkan, berkonsekuensi menyipati, menghukumi hadis yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu, apabila lafaz matannya hasan, bagus, dianggap bagus isinya, maka juga dinilai hasan kedudukannya. Nah, ini. Nah, kritikan dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Nah, mengkritik ketika Imam Ibnu Shalah mengatakan bahwa yang dimaksud hasan Imam Tirmidzi adalah hasan secara bahasa. Oh, berarti itu sama saja berkonsekuensi melazimkan semua hadis yang hasan, semua hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu, apabila matannya dianggap bagus, dianggap baik, maka itu pun bisa dinilai sebagai hadis yang hasan. Nah, ini isi kritikan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Nah, ya, sekarang kita masih membahas jawaban yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah. Nanti ada jawaban-jawaban ulama yang lain. Nah, kita bertahap. Nah, pertama itu jawaban yang pertama disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah, dikritik oleh Imam Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullahu taala. Maka dari itu wa huwa dan ia penyipatan atau jawaban dari Imam Ibnu Shalah atau penyipatan konsekuensi penyipatan dari jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah itu nukrun, diingkari lahum di sisi mereka muhaddisin. Nah, konsekuensi dari jawaban Ibnu Shalah ini diingkari oleh para muhaddisin, karena satupun di antara mereka tidak ada yang mengatakan bahwa hadis dhaif, bahkan hadis maudhu ini dinilai sebagai hadis yang hasan, tidak ada. Makanya penyipatan dari konsekuensi jawabannya Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala ini diingkari oleh para muhaddisin. Nah, itulah isi intisari kritikan dari Imam Ibnu Daqiq Al-A'id. Nah, setelah beliau Imam Ibnu Daqiq Al-A'id mengkritik jawaban Ibnu Shalah, ternyata kritikannya Imam Ibnu Daqiq Al-A'id pun dikritik oleh ulama lain, yaitu dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi jawaban dikritik, kemudian kritiknya pun dikritik. Nah, dikritik tujuannya apa? Untuk membela terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, lakin i'taradu al-hafid ala Ibnu Daqiq al-A'id bi anna hadal ilzam ajib. Nah, Al-Hafid Ibnu Hajar mengatakan bahwa konsekuensi ilzam yang dikritik, yang dilontarkan oleh Ibnu Daqiq al-A'id ini suatu yang mengherankan. Kenapa? Li'anna Ibnu Shalah innama farradu al-mas'alata haythu yajtami'u al-wasfani, yani as-sihatu wal-husnu, fahukmuhu bis-sihati yamna'u kaunahu maudu'an. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani beliau mengatakan, mengkritik kembali bahwa ilzam atau konsekuensi yang disampaikan Ibnu Daqiq ini tertolak. Kenapa? Karena yang dimaksudkan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala adalah beliau hendak memberikan contoh, yaitu bergabungnya dua sifat antara sahih dan hasan. Nah, ketika beliau memberikan contoh bahwa ketika bergabung sifat yang disampaikan oleh beberapa a'immah, di antaranya adalah Imam Tirmidzi, ketika beliau mengatakan hadis ini sahih hasan, nah ini artinya apa? Beliau hendak memberikan jawaban terhadap dua sifat saja, yaitu dua sifat yang berkumpul antara sifat sahih dan hasan. Nah, tidak dengan sifat-sifat yang lain. Artinya apa? Yang dimasukkan Ibnu Shalah ini hanya fokus pada dua sifat itu saja. Nah, karena fokusnya pada dua sifat itu saja, yaitu sahih dan hasan, nah, yang mana sifat sahih ini tidak bisa dikategorikan termasuk sifat yang dhaif. Nah, adapun kritikannya Ibnu Daqiq Al-A'id adalah beliau mengatakan berkonsekuensi bahwa untuk hadis yang dhaif bahkan maudhu pun bisa ketika matannya dianggap bagus, anggap baik, anggap yang hasan, yang bagus, maka bisa dinilai sebagai hadis yang hasan, ia tertolak. Karena yang dimasukkan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala, dia hanya menyipati dua sifat saja, yaitu sifat sahih dan sifat hasan. Yang mana dua sifat ini, sahih dan hasan, ini tidak bisa dianggap sama dengan sifat doi, bahkan tidak bisa disamakan dengan sifat maudhu. Itu jauh maksud yang disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala dengan konsekuensi yang dikritik oleh Ibnu Daqiq Al-A'id. Nah, itu. Jadi jawaban dikritik, kemudian dikritik lagi. Kritiknya dikritik lagi. Nah, ini saling rudut, saling ngobrol. Ini biasa di kalangan para ulama, para a'immah rahimahumullahu taala. Nah, itulah jawaban yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut jawaban yang kedua, sebagaimana yang akan disampaikan oleh Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti. Beliau mengatakan, wakila, dan dikatakan, inilah jawaban kedua yang disampaikan untuk menjawab makna dari istilah Sohi Hasan atau Hasan Sohi. Nah, jawaban kedua ini juga disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, jawaban ini diiyakan. Diiyakan diikuti oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Taqrib, yaitu ringkasan dari Ulumul Hadis. Nah, wakila dan dikatakan, ini jawaban yang kedua, bi'tibari ta'dadis sanadi. Nah, istilah sahih hasan atau hasan ini adalah berdasarkan pertimbangan berbilangnya sanad. Jadi, ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih hasan atau hasan sahih, ini maksudnya adalah berdasarkan pertimbangan berbilangnya sanad. Maksudnya berdasarkan apa? Sanadnya itu ada lebih dari satu, dua, tiga, dan sebagainya. Jadi jalurnya lebih dari satu. Bisa dua, tiga, dan selanjutnya. Nah, jadi ketika Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih hasan atau hasan sahih, maksudnya apa? Bahwa hadis ini ada sanadnya lebih dari satu, jalurnya lebih dari satu, berbilang sanad. Nah, karena berbilang sanad, maka ada jalur hadis, ada jalur sanad yang sahih, ada jalur sanad yang hasan. Nah, inilah jawaban kedua yang disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Jadi, bahwa istilah sahih hasan atau hasan adalah maksudnya apa? Maksudnya hadis ini ada beberapa jalur. Jalur yang pertama adalah sahih, jalur yang kedua adalah hasan. Nah, inilah jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Nah, ternyata jawaban kedua ini pun sama, menimbulkan kritik juga. Nah, wafihi dan di dalam jawaban ini, jawaban kedua ini yang disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala, ternyata syai'un ada sesuatu, maksudnya ada kritik. Syai'unnya adalah syai'un minal i'tirad, ada sesuatu berupa kritik, yaitu haitsu dimana wasfuma mensifati ma, apa-apa, maksudnya ma ini adalah sanad, mensifati sanad infarod yang menyendiri apa sanad. Nah, ketika tadi jawabannya yang kedua disampaikan oleh Ibnu Shalah bahwa istilah sahih hasan atau hasan sahih adalah ada berapa sanad. Sanad yang pertama adalah sahih, hasan yang kedua adalah hasan. Ternyata jawaban kedua ini pun menimbulkan kritik. Apa kritiknya? Yaitu ternyata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami' Al-Kabir ternyata juga menggunakan redaksi lain. Jadi beliau dalam beberapa hadisnya menggunakan redaksi hasan sahih, namun beliau tambahkan, beliau mengatakan contohnya la na'rifuhu illa min hadal wajhi ala hadal lafdi. Nah, beliau mengatakan kami tidak mengenal lafaz hadis ini atau jalur hadis ini, atau kami tidak mengenal hadis ini kecuali dari berdasarkan satu jalur ini saja. Artinya apa? Beliau mengisyaratkan bahwa hadis ini pun hadis yang gharib. Nah, contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, beliau meriwayatkan hadis idza bakiya nisfu Sya'ban, ketika bulan Sya'ban tersisa setengahnya, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, Imam Tirmidzi mengatakan wa qala fihi hasanun sahihun. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan sahih. Beliau melanjutkan la na'rifuhu illa min hadal wajhi ala hadal labdi. Beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih dan kami tidak mengenal riwayat ini atau tidak mengenal redaksi ini kecuali berdasarkan satu riwayat ini saja. Jadi beliau maksudnya adalah mengatakan bahwa hadis ini jalurnya adalah infirad, munfarid, atau gharib. Nah, ini bertolak belakang dengan jawaban kedua yang disampaikan oleh Ibnu Shalah. Ibnu Shalah mengatakan bahwa istilah hasan sahih atau sahih hasan Imam Tirmidzi menunjukkan adanya jalur sanad yang banyak. Ada jalur sanad yang sahih, ada yang hasan. Namun realitanya ternyata di dalam kitabnya, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi pernah mengomentari sebuah hadis yang beliau katakan sebagai hadis yang hasan sahih, tapi beliau juga katakan bahwa sanad ini adalah sanad yang munfarid. sanad yang gharib. Gharib itu artinya apa? Dia hanya satu jalur saja, tidak berbilang. Nah, ini bertolak belakang dengan jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Makanya jawaban kedua yang disampaikan oleh Ibnu Shalah ini pun menuai kritik, bahwa kenyataannya, realitanya di dalam Sunan Tirmidzi itu Imam Tirmidzi mengatakan menilai sebuah hadis sebagai hadis yang hasan sahih, tapi beliau juga menilai bahwa hadis tersebut hadis yang gharib, hadis yang munfarid, jalur sanadnya hanya satu saja, tidak berbilang. Nah, inilah makanya jawaban kedua ini pun menuai kritik. Nah, makanya itu jawaban dikritik dan sebagainya seterusnya. Kemudian selanjutnya Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Nah, makanya para imam memang biasa saling mengkritik. Para imam, a'imah, para muhaddisin saling mengkritik. Ketika menyampaikan sebuah jawaban, akhirnya dikritik. Mengkritiknya dikritik kembali. Nah, ini selama memang kritiknya kritik ilmiah berdasarkan dalil hujjah, ini tidak mengapa. Yang penting dalam kehidupan nyata tidak sampai apa saling dendam dan sebagainya. Nah, para a'imah, mereka saling mengkritik, tapi dalam kehidupan nyata mereka tidak saling mendendam. Nah, ini contoh yang harus kita ikuti. Ketika kita mengkritik, kritiklah dengan cara yang baik berdasarkan hujjah dalil, tapi dalam kehidupan nyata kita usahakan jangan sampai tersinggung, jangan sampai dendam dan sebagainya. Nah, sekarang Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti hendak menyampaikan jawaban yang ketiga. Dia mengatakan wakila dan dikatakan. Nah, ini jawaban yang ketiga. Jawaban ketiga ini disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu taala. Nah, wakilan dikatakan, jawaban yang ketiga, ma apa-apa, maksudnya hadis, hadis, sebuah hadis, talqahu, maksudnya adalah talqahi tajiduhu, talqahu, menjumpai kamu ahlul hadis, hu pada ma, maksudnya pada hadis, jadi hadis yang kamu jumpai, hadis yang engkau jumpai, yang mana yahwi, memuat apa hadis tersebut, mengumpulkan apa hadis tersebut, memuat apa hadis tersebut, al-ulya, pada derajat yang tinggi. Maksudnya derajat tinggi adalah al-hibzu wal-itqan. Derajat tinggi adalah maksudnya sebuah hadis yang mana perawinya adalah perawi yang hafid, yang mutqin. Maksudnya apa? Yaitu derajat hadis yang sahih. Nah, ketika sebuah hadis yang engkau jumpai mengandung derajat yang luhur, maksudnya derajat sahih, maka fadaka, maka demikian itu hadis yang mengandung derajat yang tinggi yang luhur, itu derajat yang sahih, juga hawin mengandung, memuat apa hadis tersebut, abadan, selamanya, lid dunya, pada derajat yang rendah. Maksudnya apa? Derajat yang ini dalam kurung adalah hasan, derajat hasan. Nah, jawaban yang ketiga disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih hasan atau hasan sahih, maksudnya adalah hadis tersebut memuat derajat kesahihan, memuat derajat sahih, juga memuat derajat derajat hasan. Ketika sebuah hadis dinilai dianggap memuat derajat sahih, maka itu otomatis juga mengandung derajat hasan. Jadi ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih hasan atau hasan sahih, utamanya adalah sahih hasan, maksudnya apa? Maksudnya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Otomatis karena sebagai hadis yang sahih memuat derajat yang luhur, yang tinggi, juga memuat derajat yang di bawahnya, gitu, derajat hadis yang hasan. Jadi ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis yang sahih hasan, artinya apa? Hadis ini sebagai hadis yang sahih otomatis juga mengandung derajat hasan. Nah, inilah jawaban dari Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu taala terhadap iskal istilah yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, sahih hasan atau hasan sahih. Nah, dia melanjutkan, Al-Hafidz As-Suyuti melanjutkan, ini masih jawaban ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Ain. Nah, Jadi ketika sebuah hadis memuat derajat yang tinggi, yang luhur sahih, otomatis mengandung derajat yang hasan. Itu maksud yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Ain. Nah, kullu sahihin, setiap hadis yang sahih itu hasanun, maka juga mengandung hasan. Setiap hadis yang sahih otomatis juga dianggap sebagai hadis yang hasan. Kenapa? Karena hadis yang sahih luhur, nilainya tinggi, luhur. Karena mengandung nilai yang tinggi, otomatis juga mengandung nilai yang di bawahnya. Kullu sahihin, setiap hadis yang sahih itu hasanun, maka ia juga adalah hadis yang hasan. Namun la yan'akis, tidak sebaliknya. Nah, tidak sebaliknya maksudnya apa? Tidak semua hadis hasan itu adalah hadis yang sahih. Kenapa? Karena ketika hadisnya dinilai sebagai hadis yang hasan, memuat derajat yang rendah, tidak otomatis mengandung derajat yang tinggi. Nah, inilah intisari yang disampaikan, jawaban ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu taala. Nah, selanjutnya Al-Hafidh. Jadi kalau hasan belum tentu sahih. Jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu taala adalah ketika menyebutkan sahih hasan, itu artinya apa? Hadis tersebut adalah hadis yang sahih, otomatis mengandung hasan. Nah, itu. Namun tidak setiap hadis yang hasan adalah mengandung atau dianggap sebagai hadis yang sahih. Ini jawaban dari Ibnu Daqiq Al-Ain terhadap makna dari istilah yang disampaikan Imam Tirmidzi, hasan sahih atau sahih hasan, maaf, sahih hasan. Nah, itu jawaban dari Al-Hafidh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu taala. Selanjutnya, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti hendak menyampaikan jawaban yang keempat. Beliau mengatakan wakila dan dikatakan, ini jawaban yang keempat. Jawaban keempat ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau ulama, muhaddis juga mufassir. Beliau punya kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, kitab yang masyhur yang dikenal sebagai kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nah, beliau juga dikenal sebagai muhaddis. Nah, beliau punya jawaban terhadap iskal istilah yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, yaitu istilah sahih hasan atau hasan sahih. Wakila dan dikatakan, ini jawaban yang keempat dari Al-Hafidh Ibnu Katsir, hada, adapun ini maksudnya sifat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi dengan mengatakan sahih hasan atau hasan sahih, sahih hasan atau hasan sahih, itu haitsu, di mana ra'yun, sebuah pendapat bagi mujtahid, bagi imam ahlul hadis, yaltabisu, samar apa pendapat tersebut bagi mujtahid tersebut. Nah, ya, jawaban dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala yaitu ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih hasan atau hasan sahih, ini adalah maksudnya menunjukkan sebuah pendapat yang diungkapkan oleh seorang ulama muhaddis, yang mana pendapat ini samar di sisinya, samar, belum jelas kedudukan hadis ini, apakah bernilai sahih ataukah bernilai hasan. Jadi masih samar, ra'yun yaltabis. Jadi masih sama di seorang muhaddis, di sisi Imam Tirmidzi, di sisi Imam Al-Bukhari, di sisi Imam Ali Ibn Al-Madini, dan di sisi imam-imam lain yang menggunakan redaksi ini. Ketika mereka mengatakan, khususnya Imam Tirmidzi, ketika mengatakan sahih hasan atau hasan sahih, ini artinya apa? Artinya adalah bahwa perkara hadis ini masih samar. Nah, karena masih samar, makanya diambil jalan tengah. Ketika ada suatu hadis yang masih samar, apakah hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih atau hasan, maka diambil jalan tengah, yaitu apa? Menggabungkan dua penyebutan tersebut, yaitu sahih dan hasan digabungkan. Karena samar, akhirnya jalan tengahnya apa? Digabungkan. Nah, makanya yang dimaksud dengan sahih hasan atau hasan sahih adalah, maksudnya adalah memuat kata-kata aw, yaitu ketika beliau Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hadis yang sahih hasan, maksudnya apa? Hadis ini hadis yang sahih atau hasan. Artinya apa? Hadisnya hadis yang sahih di sisi sebagian ulama atau hadis ini tidak sebagai hadis yang hasan di sisi sebagian ulama yang lain. Nah itu, jadi ketika Imam Tirmidzi mengatakan sahihun hasanun, ini maksudnya adalah memuat dua pendapat ulama, memuat kata-kata aw di tengahnya, yaitu hadis dinilai sahih menurut sebagian ulama yang lain atau dinilai hasan oleh ulama yang lain. Nah inilah jawaban dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap iskal istilah sahih hasan atau hasan sahih yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini jawaban yang keempat. Selanjutnya, nah ada lagi jawaban yang kelima. Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti mengatakan, ini mengisyaratkan menyebutkan jawaban yang kelima. Jawaban kelima ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Syekhul Islam fi ilmu hadis. Nah, beliau mengatakan wa sahibun Nukhbah, dan pemilik kitab An-Nukhbah atau penulis kitab An-Nukhbah yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab An-Nukhbah adalah kitab matan dalam ilmu mustalah hadis, matan dasar atau matan pertengahan yang memuat menjelaskan tentang ilmu hadis atau mustalahul hadis. Nah, wa sahibun Nukhbah, dan adapun penulis kitab An-Nukhbah yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, beliau Imam Ibnu Hajar hendak berusaha menggabungkan antara pendapat Ibnu Shalah yang kedua dengan pendapatnya Ibnu Katsir. Jadi kan saya sampaikan kan bahwa ada empat jawaban. Nah, jawaban kelima ini adalah jawabannya Ibnu Hajar. Nah, jawaban Ibnu Hajar ini intisarinya, hakikinya adalah menggabungkan antara pendapatnya Ibnu Shalah yang kedua dengan pendapatnya Ibnu Katsir yang keempat. Nah, beliau mengatakan za ini, maksudnya ini adalah ini jawabannya Ibnu Katsir itu ininfarad ketika menyendiri apa isnaduhu, isnadnya hadis. Nah, pendapatnya Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa istilah sahih hasan atau hasan sahih yang maksudnya adalah ragu-ragu mengandung kata au, sahih menurut sebagian ulama, hasan menurut sebagian ulama lain, ini berlaku apabila sanad hadisnya adalah menyendiri, hanya satu jalur saja. Nah itu maksudnya. Kemudian wasani, dan adapun yang kedua, maksudnya adalah jawaban kedua yang disampaikan oleh Ibnu Shalah yang telah kita bahas sebelumnya tadi, itu haitsu, di mana zu adad untuk hadis yang memiliki berbilangnya sanad. Nah, untuk jawaban kedua yang disampaikan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan bahwa hadis istilah sahih hasan atau hasan sahih adalah maksudnya adalah bi'tibari ta'dadis sanad, berdasarkan pertimbangan berbilangnya sanad. Nah, ini bisa berlaku untuk hadis yang memang punya sanadnya lebih dari satu, yang sanadnya berbilang, jumlahnya lebih satu, dua, tiga, dan sebagainya. Nah, makanya jawaban kelima yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala adalah apabila ada suatu hadis yang dinilai sebagai hadis yang sahih hasan atau hasan sahih, ini dilihat dulu. Kalau hadis tersebut hanya punya satu jalur sanad, maka kita gunakan jawabannya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maksudnya apa? Bahwa hadis itu mengandung keraguan-raguan nilai yang disampaikan oleh beberapa aimah. Maksudnya ada satu hadis, misalkan ada satu hadis, hadis ini hanya satu jalur sanad saja, dinilai hasan sahih atau sahih hasan. Maksudnya apa? Bahwa hadis ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis yang sahih, sebagian ulama lain menilai sebagai hadis yang hasan apabila hanya ada satu jalur sanad saja. Namun apabila ada sebuah hadis yang dinilai oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan penyebutan sahih hasan atau hasan sahih, dan hadis tersebut punya jalur sanad lebih dari satu, dua, tiga, empat, sebagainya, ini artinya apa? Artinya berdasarkan pertimbangan banyaknya sanad. Artinya apa? Bahwa di hadis tersebut berdasarkan jalur sanad yang pertama dinilai sebagai hadis yang sahih, untuk jalur hadis yang selanjutnya dinilai sebagai hadis yang hasan. Nah itulah intisari dari jawaban Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi menilai dulu hadis tersebut punya satu jalur sanad atau lebih. Kalau satu jalur sanad maka gunakanlah metodenya jawabannya Ibnu Katsir. Tapi kalau punya jalur sanad lebih daripada satu maka gunakanlah jawabannya metodenya Imam Ibnu Shalah rahimahumullahu taala. Nah itulah jawaban dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian, nah ini masih ada jawabannya, jawaban keenam. Jawaban keenam ini dijelaskan bahwa jawaban keenam ini berdasarkan naskahnya Alfiyah As-Suyuti yang diteliti oleh Syekh Ahmad Syakir. Nah, jadi dalam Alfiyah As-Suyuti ini memang ada beberapa naskah. Jadi karena ada beberapa naskah akhirnya juga penerbitan di zaman sekarang untuk Alfiyah As-Suyuti ini ada beberapa perbedaan. Jumlah baitnya juga jumlah redaksi baitnya dan sebagainya. Kenapa? Karena berdasarkan perbedaan naskah yang dijadikan rujukan. Nah, untuk naskah yang dijadikan rujukan oleh Syekh Ahmad Syakir, beliau menambahkan ada bait tambahan sebagai jawabannya Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti untuk menjawab iskal istilah sahih hasan atau hasan sahih. Nah, inilah naskah yang disampaikan oleh Ahmad Syakir. Mungkin saja di beberapa cetakan Alfiyah As-Suyuti yang lain tidak cantumkan jawaban ini karena memang berbedanya naskah yang dijadikan rujukan. Nah, untuk naskah yang dijadikan rujukan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Syakir ini memuat jawabannya Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti terhadap iskal istilah sahih hasan atau hasan sahih. Nah, beliau mengatakan wa qad bada dan sungguh telah tampak li bagiku Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Jadi beliau ketika menyampaikan 5 jawaban yang disampaikan oleh beberapa ulama sebelum beliau, akhirnya beliau mengungkapkan pendapat beliau, yaitu jawaban keenam, mengungkapkan pendapat beliau, jawaban beliau terhadap iskal sahih hasan atau hasan sahih. Wa qad bada dan sungguh telah nampak li bagiku Imam As-Suyuti rahimahullahu taala fihi di dalam ucapannya Imam Tirmidzi, yaitu ucapan sahih hasan atau hasan sahih, juga ucapan a'imah yang lain seperti Imam Bukhari, Imam Ali bin Madi dan sebagainya, tapi lebih khususnya adalah Imam Tirmidzi karena beliau yang dikenal masyhur dan paling banyak menggunakan istilah ini. Fihi dalam ucapannya Imam Tirmidzi, yaitu ucapan sahih hasan atau hasan sahih. Nah, nampak bagiku Imam As-Suyuti apa maknayani, ada dua makna. Nah, jadi beliau mengatakan jawaban keenam bahwa istilah sahih hasan atau hasan ini ada dua makna. Nah, yang mana lam yujada, tidak dijumpai apa dua makna li ahli hadasya'ni, bagi ahli pembahasan ini, maksudnya pembahasan ilmu hadis. Nah, ternyata bagiku nampak ada dua makna, dua jawaban, dua ungkapan, dua makna, yang mana dua makna ini belum pernah diungkapkan oleh ahlul hadis, ahli pembahasan ini sebelumku. Nah, itu. Ya, yang pertama, ai, yaitu maksudnya, untuk yang makna pertama, hasanun lidatihi. Nah, hasanun lidatihi, hasan lidatihi. Kemudian, itu sahihu ligoirihi. Sahih ligoirihi. Lama ketika bada nampak apa atarjihu penguat. Nah, makna yang pertama yang disampaikan oleh jawaban yang disampaikan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, ketika Imam Tirmidzi atau imam lain mengatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih hasan atau hadis yang hasan sahih. Nah, makna pertama maksudnya adalah hadis tersebut sejatinya adalah hadis yang hasan lidatihi. Namun, ketika ada tarjih, ada faktor penguat, entah karena penguatnya adalah karena banyaknya jalur sanad, ya ada syawahid, ada tawabinya, dan faktor-faktor penguat tarjih yang lainnya, maka hadis yang hasan lidatihi ini bisa naik derajat jadi sahih ligoirihi. Nah, artinya apa? istilah sahih hasan atau hasan. Adalah maksudnya hadis tersebut adalah hadis yang hasan lidatihi, tapi karena ada faktor eksternal penguat, maka bisa naik derajat jadi hadis yang sahih li ghairihi. Nah, inilah makna pertama untuk jawaban keenam yang disampaikan oleh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Itu. Jadi aslinya apa? Aslinya adalah hadis yang hasan lidzati. Namun karena ada faktor penguat, ada tarjih, ada syawahid, ada tawabi, ada penguat dari jalur-jalur yang lain, maka yang hasan lidzati jadi naik derajat jadi sahih li ghairihi. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih atau sahih hasan. Maksudnya apa? Hadisnya adalah hasan lidzatihi, tapi karena ada faktor penguat, ternyata juga bisa masuk ke tingkat derajat sahih li ghairihi. Inilah makna yang pertama. Kemudian atau. Nah, inilah makna yang kedua. Atau makna yang kedua yaitu hasanun, hadis yang hasan, alalladhi atas makna, alladhi bimakna makna, alladhi atas makna, bihi dengan makna, yuhad didefinisikan apa hadis hasan. Wahuwa dan ia hadis hasan, hadis yang dinilai sebagai hadis yang hasan, itu as-sahhu ma, paling sahihnya apa-apa, maksudnya paling sahihnya hadis, paling kuatnya hadis, hunaka di sana. Di sana maksudnya di dalam pembahasan bab tersebut, bab yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Qad warad, sungguh telah ada apa hadis, atau sungguh telah ada apa hadis hasan tersebut. Nah, ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis yang sahih hasan atau hasan sahih, maksudnya adalah hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Hasan sesuai dengan istilah yang dikenal oleh para ulama, yaitu istilah hadis yang tersambung sanadnya dari perawi yang adil, yang kedobitannya di bawah sempurna, tidak nyari sempurna, tidak ada syad, tidak ada illah, dan bersambung sanadnya. Itulah definisi hadis hasan yang dikenal oleh jumhur ulama. Nah, ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih hasan atau hasan sahih, maksudnya adalah hadis tersebut adalah hadis yang hasan sebagaimana istilah yang dikenal oleh para ulama. Namun hadis hasan tersebut adalah hadis yang paling kuat, yang paling sahih, yang beliau dijumpai di dalam pembahasan bab tersebut. Nah, itu. Inilah maksud yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Makna kedua dari jawaban keenam disampaikan oleh Imam As-Suyuti untuk iskal istilah hasan sahih atau sahih hasan. Nah, jadi kalau Imam Tirmidzi ketika beliau mengatakan dalam satu bab, misalkan bab toharoh, misalkan kita sebutkan atau kita bahas tentang bab takbir atau ihram, misalkan ini contoh saja. Nah, Imam Tirmidzi mengomentari bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih hasan atau hasan sahih. Maksudnya apa? Hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Hasan sesuai dengan istilah para a'immah, para ulama. Namun, beliau menganggap bahwa hadis hasan ini adalah hadis yang paling kuat, yang paling sahih, yang paling kuat, yang beliau jumpai di dalam bab tentang takbiratul ihram tersebut. Nah, inilah makna kedua dari jawaban keenam terhadap iskal istilah hasan sahih atau sahih hasan. Nah, itulah. Nah, itu ya. Jadi ada 6 jawaban yang disampaikan oleh a'immah. Nah, jawaban keenam adalah tarjihnya, jawabannya Imam As-Suyuti sebagai nazim, pemilik nazom Manzumah Al-Fiyasyuti ini, dia punya pendapat sendiri, yaitu pendapat keenam dengan 2 makna yang telah disampaikan tadi. Nah, itu. Jadi jelas ya, insyaallah itulah berapa jawaban dari Bapak a'immah. Nah, terakhir kita tutup dengan jawaban ketujuh. Ternyata ada jawaban ketujuh. Jawaban ketujuh inilah jawaban dari sebagian muhakkikin, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam nukatnya. Nah, beliau punya kitab nukat terhadap ulumul hadis Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, beliau menyebutkan pendapat sebagian muhakkikin. muhakikin ahli tahqiq mengenai makna dari istilah sohi hasan atau hasan sohi. Nah, jawaban yang ketujuh yaitu ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sebagai hadis yang sohi hasan atau hasan sohi, jawaban dari sebagian muhakikin, nah beliau mengatakan bahwa istilah hasan sohi atau sohi hasan adalah sebagai penguat. Jadi ketika Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hadis yang sohi hasan, maksudnya adalah hadis ini adalah sohi lagi hasan, sebagai ta'kid. Sebagai ta'kid, sohi lagi hasan. Nah, istilah ta'kid atau istilah sohi hasan ini sering disampaikan oleh beberapa a'imah, utamanya a'imah mutaqaddimin. Nah, a'imah mutaqaddimin seringkali beliau menyebutkan hadis, mereka menyebutkan hadis, hadis ini contohnya sahihun sabitun. Hadisnya adalah hadis yang sahih lagi sabit. Atau istilah jayidun kawiyun. Istilah hadis, ini adalah hadis yang jayid lagi kawi. Nah, dan istilah-istilah lainnya. Makanya, berapa muhakikin menilai, menjawab, jawaban ketujuh, beliau mengatakan, sebagian muhakikin mengatakan bahwa istilahnya Imam Tirmidzi sahih hasan atau hasan sahih adalah sebagai ta'kid. Jadi beliau ketika beliau mengatakan sahih, hadisnya adalah hadis yang sahih lagi hasan, atau hadisnya adalah hadis yang hasan lagi sahih, sebagai ta'kid. Jadi penyebutan kalimat yang kedua ini sebagai ta'kid terhadap kalimat yang pertama. Inilah jawaban dari sebagian muhakkikin sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam nukatnya. Nah, ternyata beberapa a'imah selain Imam Tirmidzi, seperti yang disebutkan tadi, ada istilah sahihun sabitun jayidun qawin, ini seringkali disampaikan oleh beberapa a'imah mutaqaddimin, di antaranya seperti Imam Daruqutni. Imam Daruqutni dan a'imah yang lainnya terkadang menggunakan redaksi itu, menggunakan redaksi ta'kid. Sahihun sabitun, sahihun hasanun, qawiyun jayidun dan sebagainya. Intinya adalah sebagai ta'kid. Sebagai ta'kid, inilah jawaban ketujuh yang disampaikan oleh sebagian muhakkikin. Adapun jawaban keenam tadi sampaikan oleh Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala. Nah, sebagai penutup untuk jawaban keenam dipertegas lagi. Jawaban keenam dari Al-Hafidz As-Suyuti ini, beliau membagi. Jadi kan ada dua makna ya, bahwa jawaban As-Suyuti ada dua makna. Nah, beliau hendak menjelaskan bahwa istilah ucapan Tirmidzi sahih hasan atau hasan ini adalah ada dua makna. Makna yang pertama adalah untuk dilihat dari berbilangnya sanad, yaitu apabila berbilang sanad maka menggunakan makna yang pertama, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan lidzatihi, tapi karena ada faktor penguat, ada tarjih, faktor eksternal diseriwatkan di beberapa jalur yang lain, jalur yang banyak, maka bisa naik derajat jadi sahih li ghairihi. Ini untuk makna yang pertama, yaitu kalau hadisnya ada berbilang sanadnya, berbilang sanadnya jumlahnya lebih daripada satu. Namun untuk makna yang kedua, untuk hadis yang apabila tidak berbilang sanadnya, tidak berbilang jalurnya, maka menggunakan makna yang kedua, yaitu apa? Bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan, namun hadis hasan yang paling kuat, yang paling sahih yang beliau jumpai untuk pembahasan bab tersebut. Nah, inilah jawaban keenam dari Al-Hafidz Jauhi As-Suyuti sebagai tambahan, sebagai lebih panjang lebar lagi dijelaskannya. Nah, itulah jawabannya, serta ditambah jawaban ketujuh dari sebagian muhakkiki. Demikianlah tujuh jawaban ulama terhadap iskal istilah sahih hasan atau hasan sahih disampaikan oleh beberapa a'imah, khususnya adalah oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi atau Al-Jami Al-Kabir. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Allahu a'lam bis-shawab wa sallallahu 'alan nabiyil amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.